ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إخوانا في الدين أعزكم الله, insyaAllah kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Do'il Kitabi wa Sunnah. Pembahasan kita sampai pada Had Al-Harabah, hukuman bagi perampok atau bagi perusuh. Dijelaskan bahwasanya hukuman bagi perampok atau perusuh yang keluar merampas harta atau membunuh atau melancarkan cara lain dalam keadaan menyombongkan dirinya dan mengandalkan kekuatan, ini yang dimaksud dengan al-harabah. Hukumannya dijelaskan dalam surah ayat 33, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan beberapa hukuman-hukuman. Inna yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasadan ay yuqtalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw min al ardi. Ada beberapa hukuman bagi perampok dan perusuh disesuaikan dengan tindak kejahatan yang dilakukannya. Kalau tindak kejahatannya membunuh dan merampas harta, maka hukumannya diberikan hukuman mati, wasulliba, dan juga disalib, supaya diketahui oleh publik melakukan. Nah, hanya tidak merampas haram, hukumannya hanya diberikan hukuman mati dan tidak disalib. Berbeda dengan orang yang mengamalkannya dengan cara bersilangan pada satu waktu, yang hanya menakut-nakuti saja, menakut-nakuti manusia, tapi tidak membunuhnya, tidak juga merampas harta korban. Maka hukuman bagi pelaku kejahatan tersebut adalah diasingkan dari negeri tempat kediamannya, diusir dari tempat kediamannya. Ini rincian tentang hukuman bagi perampok atau perusuh berdasarkan ayat dalam surah Al-Maidah yang kita bacakan tadi. Allah sebutkan beberapa hukuman dengan kata au. Ayuqattalu au yusallabu. Diberikan hukuman mati atau disalib. Au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf. Atau dipotong tangan dan kakinya dengan cara persilangan. Au yunfau minal ardi. Atau dibuang, diasingkan, diusir dari negeri tempat tinggalnya. Allah menyebutkan dengan kata au. Atau ini, atau itu. Ini menunjukkan tentang variasinya hukuman bagi perampok dan berurutan sesuai dengan tindak kejahatan yang dilakukannya. Bukan sifatnya pilihan. Bisa ini, bisa itu. Hukumannya. Tapi sifatnya urutan dan menunjukkan tanpa reaksi. Ya. Hukuman bagi tindak kejahatan tersebut. Nah, dan telah dijelaskan syaratnya. Syarat ditegakkan hukuman bagi para perampok dan perusuh. Yang pertama, at-taklif yang melakukannya mukallaf dalam keadaan balig dan juga berakal. Bukan orang gila, bukan anak kecil. Kemudian syarat yang kedua, melakukan kejahatan tersebut dengan terang-terangan. Dan merampas harta dengan cara paksa. Ya. Kemudian syarat yang berikutnya ditetapkan bahwasanya mereka itu para perampok. Apakah dengan pengakuan mereka ataukah dengan dua orang saksi yang adil yang menyatakan bahwasanya mereka itu adalah para perampok. Dan yang keempat, harta yang dirampas itu dari tempat penyimpanan harta. Diambil dari tangan pemiliknya secara paksa. Ini syarat-syarat ditegakkan hukuman bagi para perampok. Masuk pada pembahasan yang ketiga, al-mas'alatu as-salisatu. Masalah yang ketiga, pembahasan yang ketiga, sukutul had anil muharibin. Gugurnya hukuman bagi para perampok. Yaskutu haddul harabah idza taba al-jani al-muharib qabla al-qudrati alayhi wa tamakkana al-hakim minhu. Gugur hukuman perampokan apabila pelaku kejahatan perampok dia bertobat sebelum ditangkap oleh penguasa. Sebelum hakim menangkapnya. Ka'ayyah riba au yakhtafiya summa yatub. Seperti si perampok tadi melarikan diri. Kemudian bersembunyi. Kemudian setelah itu dia bertobat. Ya. Yeah. Liqauli ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, illa alladhina tabu min qabli an taqdiru alayhim fa'lamu annallaha ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertobat sebelum kalian menguasai mereka, sebelum kalian menangkap mereka, maka ketahuilah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun dan maha penyayang. Nah, sehingga kalau si perampok tadi, ya, dia bertobat sebelum ditangkap oleh penguasa atau yang berwenang dalam masalah ini, ya, maka gugur hukuman bagi perampok tersebut. Payaskutu makana wajiban lillah. Maka gugurlah hukuman yang sifatnya wajib untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, hukuman-hukuman disebutkan dalam ayat yang kita bacakan tadi, surah Al-Ma'idah ayat 33. Gugurlah hukuman tersebut. Minan nafyi anil balad. Berupa pengasingan dari negeri tempat tinggalnya. Dibuang. Diasingkan. Wa qat'i yad wa rijl. Gugur pula hukuman dipotong tangan dan kakinya. Dengan menyimpang. Menyilang. Wa tahattama al-qatl. Dan juga gugurlah hukuman mati. Illa anna huquqal adamiyyin min nafsin aw tarfin aw malin la taskut. Akan tetapi hak-hak yang berkaitan dengan manusia berupa nyawa atau anggota tubuh atau harta itu gugur. Yang gugur hukuman-hukuman yang berkaitan dengan kewajiban karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun hak-hak kepada manusia ini tidak gugur. Li'annahu haqqul adami ta'allaqa bihi fala yaskutu kaddain. Dikarenakan ini merupakan hak adami, hak manusia yang terkait dengannya tidak gugur seperti halnya hutang. Ya. Seorang berhutang misalkan. Nah. Kemudian dia lari berusaha untuk membayar hutang. Setelah itu dia bertobat. Ya. Tapi dikarenakan hutang ini berkaitan dengan hak manusia, maka tidak gugur darinya. Tetap dia memiliki tanggungan hutang. Illa ayya'fwa anha mustahikkuha. Kecuali orang yang berhak memberikan hukuman tersebut, mengampuninya. Ya. Kalau korban mengampuninya, nah, maka gugurlah hak-hak yang berkaitan dengan manusia tersebut. Ya. Tapi syaratnya tadi, kalau belum ditangkap oleh penguasa. Begitu juga dalam masa pencurian. Si pencuri misalkan, ya, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tobat yang sebenar-benarnya dan belum ditangkap oleh penguasa atau yang berwenang dalam masalah ini, maka tidak ditegakkan hukuman potong tangan. Tapi tentunya perkara-perkara yang berkaitan dengan hak adamiin berupa harta, hendaklah dia kembalikan. Nah, amma man taba ba'da al-qudrati 'alaihi. Adapun orang yang bertobat setelah ditangkap, wa rab'uhu ila wali al-amr, dan perkara yang telah diangkat kepada penguasa, fala yaskutu al-haddu anhu, maka tidak gugur hukuman had darinya. Wa in kana shadiqan fi taubatihi, walaupun dia jujur dalam taubatnya. Walaupun jujur dalam taubatnya, bertobat dan bertobat, tapi kalau urusannya, kasusnya sudah sampai kepada penguasa, bahkan dia sudah ditangkap, apalagi kalau sudah dijatuhi hukuman. Ya, tidak gugur walaupun dia bertobat dengan taubat yang sebenar-benarnya. Ya. Dan tak dijelaskan tidak boleh bagi yang lainnya untuk memberikan syafaat, memberikan rekomendasi, ya, kepada orang yang melakukan tindak kejahatan dan kasusnya telah sampai kepada hakim dan telah diberikan hukuman. Ya, seperti hanya Nabi SAW mengingkari apa yang dilakukan oleh Usama bin Zaid ketika memberikan syafaat kepada seorang perempuan mahzumiyah yang mencuri. Dan ditetapkan hukuman oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ketika Usama bin Zaid memberikan syafaat, rekomendasi supaya tidak diberikan hukuman, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingkarinya. Nah, ini menunjukkan bahwasannya, kalau kasusnya sudah sampai kepada hakim atau yang mewakilinya, maka walaupun dia bertobat, tetap diberikan hukuman. Ya. Beda hanya kalau kasusnya atau orangnya belum tertangkap. Dan kasusnya belum sampai kepada hakim. Kalau dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya, maka gugur penegakan hukuman tersebut. Nah, kecuali tadi kalau ada hak-hak yang berkaitan dengan manusia yang lainnya. Apakah berkaitan dengan jiwa, ataukah berkaitan dengan harta, ataukah yang lainnya. Maka hendaklah dia meminta kehalalannya dan juga tidak gugur hak-hak yang berkaitan dengan manusia tersebut, kecuali orang yang berhak mendapatkan hak tersebut memaafkannya. Al-babu saminu firidah. Bab yang ke-8 tentang riddah, tentang kemurtadan. Wa fihi iddatu masail. Dalam bab ini ada beberapa masalah-masalah. Al-mas'alatul ula ta'rifuha wa syurutuha wa hukmul murtad. Masalah yang pertama, definisi riddah, syarat-syaratnya dan hukum murtad. Ta'rifu riddah. Ar-riddatu fil lughah ar-ruju' anisai. Definisi riddah, riddah secara bahasa adalah ar-ruju' anisai. Berbalik dari sesuatu. Wa minhu ar-ruju' anil Islam. Di antara berbalik dari Islam. Ini makna riddah. Artinya kembali atau berbalik dari sesuatu. Wabil istilah, dalam istilah syariat, riddah adalah al-kufru ba'dal Islam tau'an. Kafir setelah Islam. Tau'an atas kemauan sendiri. Bukan dikarenakan dipaksa. Kalau dipaksa, ini termasuk uzur dan tidak dinyatakan riddah atau murtad. Tapi orang yang kafir setelah dia Islam dalam keadaan atas kemauannya sendiri, ini disebut dengan riddah atau murtad. Binutqin, au tiqadin, au syakkin, au fi'lin. Dengan ucapan, atau keyakinan, atau keraguan, atau perbuatan. Jadi seseorang terjatuh kepada riddah itu bisa sifatnya ucapan. Dia mengucapkan ucapan-ucapan kekafiran yang mengeluarkan dia dari agama Islam. Atau riddah murtadnya dikarenakan keyakinan. Dia meyakini perkara-perkara yang bisa mengeluarkan dari agama Islam. Atau dikarenakan keraguan. Ragu tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Asalnya dia muslim, tiba-tiba ragu tentang rububiyah Allah. Ragu tentang uluhiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Atau dengan perbuatan. Lakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan dia keluar dari agama Islam. Menyembah-nyembah kepada berhala misalkan. Beribadah kepada berhala dan semisalnya. Ini makna riddah. Sekali lagi, kafir setelah Islam atas kemauan sendiri. Baik dengan ucapan, keyakinan, keraguan, atau perbuatan. Syurutuha, ada pun syarat-syaratnya. Amma syurutuha fal'aqlu wa tamyiz wal ikhtiar. Adapun syarat-syaratnya, pertama berakal, kemudian mumayyiz dan ikhtiar dengan pilihannya sendiri. Ketika seorang yang berakal, kemudian dia mumayyiz, kemudian dengan pilihannya sendiri keluar dari agama Islam, maka dinyatakan riddah, dinyatakan murtad. Fala yuhkamu ala majnun aw sabiyyin ghairi mumayyiz. Maka tidak dihukumi riddah bagi orang gila atau bagi anak kecil yang belum tamyiz. Aw makruhin bi riddah. Dan juga tidak dihukumi riddah bagi orang yang dipaksa, idza waqa'at minhum. Apabila riddah tersebut jatuh dari mereka. Ya. Kalau mereka sekali lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa mengeluarkan dari agama Islam, tapi kalau keadaannya gila atau anak kecil yang belum tamyiz atau orang yang dipaksa, maka tidak dihukumi murtad. Nah, inna allaha tajawaza an ummatil khata'a wa nisyana wa mastukrihu alaih. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni umatku ini dikarenakan ketidaksengajaan, dikarenakan an-nisyan, lupa, dan dikarenakan dipaksa. Ya. Dipaksa merupakan salah satu uzur dari uzur-uzur takfir. Ya. Uzur seseorang dinyatakan kafir, walaupun melakukan perbuatan kafir, walaupun mengucapkan ucapan kekafiran. Ya. Sehingga syarat seseorang dinyatakan murtad kalau dia tidak dipaksa. Nah, ikhtiar dengan pilihannya sendiri. Hukmul murtad. Yang ketiga, pembahasan tentang hukum murtad. Amma hukmu fid dunya fahuwal qatlu. Adapun hukumnya di dunia, fahuwal qatlu, yaitu hukuman mati. Ya. Bagi yang murtad, hukuman di dunia hukuman mati. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis ini jelas sekali menunjukkan bahwasannya hukuman bagi orang yang murtad itu adalah hukuman mati. Ya. Ini menunjukkan bahwa murtad itu bukan perkara yang remeh dalam agama. Wayambagi qabla al-qatli ayustatab. Dan selayaknya sebelum dijatuhi hukuman mati, ayustatab, untuk diminta taubatnya. Wayud'a ilal Islam, dan diajak kembali kepada Islam. Ini yang selayaknya dilakukan. Tidak langsung diberikan hukuman mati. Ya. Tapi diminta untuk bertobat, diajak kembali untuk memeluk Islam. Mungkin saja dia murtad dikarenakan kena syubhat. Ya. Syubhat dari orang-orang ahlu kitab mungkin. Atau dari orang-orang kafir yang lainnya. Nah. Ya. Mungkin seorang ketika pulang dari luar negeri misalkan. Pulang ke tanah airnya. Dalam keadaan dia murtad. Ya. Bisa jadi tadi. Dia mendapatkan syubhat di luar negeri tentang keyakinannya, tentang agamanya yang membuat dia murtad. Ya. Sehingga ketika dijatuhi hukuman mati, hendaklah diminta untuk bertobat terlebih dahulu. Diajak kembali kepada Islam. Nah, kalau saya ada syubhat, maka hendaklah menghilangkan syubhat tentang kerancuan berkaitan dengan kebenaran Islam. Apalagi ketika seseorang berada di negeri kufar. Atau safar ke negeri kufar. Ya. Sehingga para ulama ketika mereka menyebutkan tentang hukum safar bepergian ke negeri kafir, mereka mengatakan tidak boleh hukum asalnya. Ya. Dikarenakan hukum asalnya diperintahkan untuk hijrah dari negeri kafir. Yang berada di negeri kafir saya diperintahkan untuk keluar dari negeri kafir, berhijrah. Ya. Apalagi orang yang berada di negeri kaum muslimin tidak boleh untuk safar ke negeri kafir. Kenapa? Dikarenakan ini bisa merusak agamanya, bisa juga merusak akhlaknya. Sehingga para ulama menyebutkan dibolehkan untuk safar itu kalau ada uzur. Yeah. Dan juga kalau memenuhi syarat-syaratnya. Pada asal tidak boleh, tapi kalau memenuhi syarat dibolehkan. Yang pertama dia memiliki agama. Yeah. Yang dengan agama ini bisa menolak berbagai macam syahwat-syahwat. Yeah. Jadi kafir bebas melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Yeah. Minum khamar, zina, bebas di negeri mereka. Yang kedua, dia memiliki ilmu yang bisa membendung berbagai macam syubhat-syubhat. Yeah. Kerancuan-kerancuan tentang akidah. Yeah. Banyak orang yang ketika kafir pulang murtad. Nah, sehingga perlu memiliki ilmu untuk membendung berbagai macam syubhat-syubhat di negeri kafir tersebut. Dan syarat yang ketiga ada kebutuhan. Yeah. Apakah dia berobat mungkin? Atau kebutuhan-kebutuhan yang lain yang dia tidak mendapatkan di negeri kaum muslimin. Nah, kalau ada tiga syarat ini dibolehkan. Tapi kalau tidak ada syarat ini, maka tidak boleh safar ke negeri kafir. Dikatakan sangat membahayakan agamanya, membahayakan akidahnya, membahayakan akhlaknya. Ya, sehingga jangan bermudah-mudah safar ke negeri kafir. Nah, kembali kepada pembahasan, orang yang murtad sebelum dijatuhi hukuman mati diminta untuk bertobat, diajak kembali kepada Islam. Wa yudhiqu alaihi wa yuhbasu 3 ayyam. Ya. Dan juga dipersempit padanya dan dipenjara selama 3 hari. Ya. Supaya dia kembali. Nah, dari kemurtadannya tersebut. Fa in taba wa illa qutil. Kalau dia bertobat, ya, diajak bertobat, dia bertobat, diseru kembali kepada Islam, dia pun masuk Islam lagi. Ya. Kalau dia bertobat, dia lepaskan. Tidak jadi diberikan hukuman mati. Wa illa, tapi kalau dia tidak mau bertobat, qutil, diberikan hukuman mati. Ya. Sehingga Islam pun tidak sembarangan. Tidak asal-asal dalam memberikan hukuman mati. Yeah. Bagi orang yang murtad pun tidak langsung diberikan hukuman mati. Yeah. Diminta dulu untuk bertobat. Diajak kepada Islam. Yeah. Kalau misalkan sudah diminta tobat, diajak kepada Islam, tidak mau, dipenjarakan dulu 3 hari. Mungkin di penjara dia berpikir. Yeah. Nah, merenung. Nah, kemudian dia bertobat. Kalau bertobat, lepaskan. Tapi kalau tidak bertobat, tetap dalam kemurtadannya diberikan hukuman mati. Di hadis al-Yahudi alladhi kana aslama summa tadda. Berdasarkan hadis seorang Yahudi yang masuk Islam, kemudian murtad. Pada zaman Nabi SAW, ada seorang Yahudi. Kemudian dia masuk Islam, kemudian dia murtad. Faqala Mu'ad radhiyallahu anhu li Abi Musa. Berkata Mu'ad radhiyallahu anhu kepada Abu Musa al-Ash'ari. La anzilu an dabati hatta yuqtal. Faqutila. Kata Mu'ad kepada Abu Musa, aku tidak akan turun dari kendaraanku ini hingga orang yang murtad ini dibunuh, diberikan hukuman mati. Faqutila. Maka dibunuhlah, dihukum matilah orang yang murtad ini. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, riwayat yang Abu Dawud. Wa kana qad istutiba qabla dzalik. Orang yang murtad itu telah diminta taubatnya sebelum dijatuhi hukuman mati. Nah, ini menunjukkan bahwasanya sebelum jadi hukuman mati, hendaklah diminta taubatnya terlebih dahulu. Walikali Umar radhiyallahu anhu lama balagahu anna rajulan kafara ba'da islamihi faduribat unukuhu qabla ayustatab. Dan dasarkan ucapan Umar radhiyallahu ta'ala anhu ketika sampai kepadanya bahwa ada seorang yang dia kafir setelah Islamnya, murtad. Setelah Islam dia kafir. Faduribat unukuhu, maka dipenggallah kepalanya. Dipenggal lehernya. Sebelum diminta untuk bertobat, Umar mengatakan, fahalla habastumuhu salasan, fat'amtumuhu kulla yawmin rogifan, wastabtumuhu, la'allahu yatub. Mengapa kalian tidak memenjarakannya terlebih dahulu selama 3 hari? Dan kalian kenapa tidak memberikan makan kepadanya 1 potong roti setiap harinya? Dan kenapa kalian tidak meminta tobatnya terlebih dahulu? Barangkali dia bertobat. Au yuraji'u amra rabbi, atau dia kembali kepada perkara urusan Rabb-nya. Ya. Jadi Umar mengingkari apa yang dilakukan oleh seorang yang dia memberikan hukuman mati sebelum diminta taubatnya kepada orang yang murtad. Dia mengatakan kalimat tadi. Kenapa kalian tidak memenjarakannya terlebih dahulu selama 3 hari? Memberi makannya setiap harinya 1 potong roti. Kenapa kalian tidak meminta taubatnya terlebih dahulu? Barangkali dia bertobat. Barangkali dia kembali kepada Rabb-nya. Allahumma inni lam ahdhur wa lam arda id balaghani. Ya Allah, aku tidak hadir ketika itu. Dan aku tidak ridha ketika berita ini sampai kepadaku. Nah. Sekali ini menunjukkan, hendaklah sebelum jatuh hukuman mati, diminta untuk bertobat terlebih dahulu. Ya. Kalau bertobat, berarti dilepaskan. Kalau tidak bertobat, ya, dipenjara dulu 3 hari. Mungkin dia berpikir, merenung, kembali. Kalau selama 3 hari dia penjara, dia bertobat, lepaskan. Ya. Tapi kalau tetap dalam kemurtadannya, baru bisa dijatuhi hukuman mati. Walladhi yatawalla qatlahu al-imam aw naibuhu. Yang berwenang untuk memberikan hukuman mati adalah imam, penguasa, atau yang mewakilinya. Li'annahu haqqun lillahi ta'ala fayakunu ila waliyil amr. Dikarenakan hak bagi Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga diserahkan kepada penguasa. Wala yuqtalu as-sabi al-mumayyiz walau kila bi sihhati riddatihi hatta yablugh. Dan seorang anak kecil yang mumayyiz, yang tamyiz, tidak dijatuhi hukuman mati walaupun dikatakan sah kemurtadannya. Tapi dikatakan statusnya masih anak kecil. Walaupun dia sudah tamyiz, tapi statusnya masih anak kecil. Sehingga tidak ditegakkan hukuman mati kepadanya sampai dia balik. Ini berkaitan dengan hukum murtad di dunia. Hukumannya demikian. Adapun di akhirat, nanti akan dijelaskan pada pertemuan berikutnya. Tentang hukuman bagi orang yang murtad di akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, فَأُولَٰئِكَ حَبِثَتْ عَمَلُهُمْ. Mereka hapus amalan-amalannya di dunia dan di akhirat. Amalan yang pernah dia lakukan, dari amalan-amalan kebaikan, baik itu sholat, puasa, haji, dan lain sebagainya, ketika dia murtad, maka hapuslah amalan-amalan tersebut semuanya. Dan di akhirat dia termasuk penduduk neraka dan kekal di dalamnya. الله أعلم. إن شاء الله نتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.